Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian qawlul musannif wa fihi an ibni Umar, kemudian diriwayatkan dari Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari Muslim, ya, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi ra'atil akhirati minal fajr, apabila beliau mengangkat kepala beliau dari ruku' di rakaat terakhir salat subuh, baca kunut, Allahumma la'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatilah si fulan dan si fulan, ba'da ma yaqul, setelah beliau mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamdu, fa'anzalallah, ya, maka Allah turunkan ayat, laisa laka minal amri syai, ya, tidak ada, bukan urusanmu sedikit pun dalam hal ini, yaitu yang menentukan si fulan dan si fulan yang menyakiti Rasulullah SAW tersebut akan bahagia atau sengsara di kehidupan akhirat ini. Ya. Syarhun, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya, wa fihi ay fi sahih al-Bukhari, bukan sahih Muslim, ya. Bukan sahih Bukhari Muslim, sahih Bukhari. Rawahu An-Nasa'i. An-Nasa'i juga meriwayatkannya. Ya. Kemudian an Ibnu Umar, ya, wahwa Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab, sahabiyun jalil, jelas syahidalahu Rasulullah SAW bisalah. Rasulullah SAW mempersaksikan beliau dengan kesolehan. Mata sanata salasin wa sab'ina fi akhiriha. Ya. Beliau wafat pada akhir tahun 73 Hijriah. Ya. Au fi awwali at-ta'allati taliha, atau di awal permulaan taliha tahun berikutnya. Ya, ada yang mengatakan di akhir tahun 73 Hijriah, atau ada yang mengatakan di awal tahun berikutnya, itu tahun 74. Qauluhu annahu sami'a Rasulullah, yang beliau mengatakan beliau mendengar Rasulullah SAW, hadal kunut ala ha'ulai ba'dama syujja. Ya, ini adalah doa kunut. Ya, kunut ala, kalau ha'ula, kalau kunut lahu, doa kunut untuk kebaikan ha'ula. Tapi karena kunut ala ha'ula, doa kunut keburukan untuk mereka. Kalau ala dengan lahu itu beda, ya. Misalkan saya mengatakan begini, ya, da'a fulanun ala zaidin, berarti si fulan mendoakan keburukan atas si zaid. Tapi kalau da'a fulanun li zaidin, si fulan mendoakan kebaikan untuk si zaid. Ini ibarah ini harus dipahami, ya. Ba'da masujja, ya, setelah beliau terluka, ya, setelah disujja itu kepala beliau. Wa kusirat raba'iyatuhu, dan patah gigi taring beliau. Yawma Uhudin, pada hari perang Uhud. Wa qawluhu Allahumma la'an fulanan wa fulanan, sabda Nabi Allah, laknatilah si fulan dan si fulan. Qala Abu Sa'adat, kata Abu Sa'adat, aslul la'ni at-tard wal ibad minallah wa minal khalq. Ya, as-sabbu wad du'a'u. Taqaddama kalamu Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Kata Abu Sa'adat, hukum makna asal al-la'nu, la'an, laknat, adalah at-tardu, mengusir, wal-ib'ad, menjauhi, menjauhkan, ya, dari Allah dan dari makhluk. Nah itu. Ya, berarti apa? As-sabbu, berarti celaan. Wa-du'a, doa keburukan. Nah, ini yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam. Fulanan wa fulanan, yaitu siapa? Ya, ini Safwana ibna Umayyah, Suhaila ibna Amr, Haris ibna Hisham, kama bayanahu fi riwayatin atiyah. Sebagaimana nanti akan disebutkan, ya, dalam riwayat berikut, riwayat setelahnya, nama-nama orang ini. Wa fihi, dalam hadis ini juga terdapat keterangan jawazud du'a 'alal musyrikin bi a'yanihim fi shalah. Bolehnya mendoakan keburukan untuk musyrikin tunjuk hidung mereka, bi'ayanihim, dengan menentukan nama-nama mereka dalam sholat. Wa anna dzalika la yadurru as-shalata, yang demikian tidak merusak sholat. Ya. Kemudian wa qawluhu, ini belum dibaca ya. Ba'da ma yaqulu sami'allahu liman hamidah. Naam, tafadhal. Bismillah. Qala asy-syarihu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Qawluhu ba'da ma yaqulu sami'allahu liman hamidah. Qala Abu Sa'adati ay ajaba hamidahu wa taqabbalahu. Wa qala Suhaib hamdahu. Ajaba hamdahu. Hamdahu wa taqabbalahu. Wa qala Suhaili maf'ulu sami'a makhdhufun li anna sam'a muta'alliqun bil aqwali wal aswati duna ghairiha. Falamu tu'zinu bi ma'na zaidin wa huwa al istijabatu li sam'i fajtama'a fil kalimati al ijazu wa dalalatu ala zaidi wa huwa al istijabatu. Zaidi apa zaidi? Zaid. Nah, zaidi. Ala zaidi. Wa huwa al istijabatu liman hamidahu. Wa qala Ibnu al Qayyim ma ma'nahu uddiya. Sami'a Allahu liman hamidahu bil lami al mutadhamminati ma'na istajaba lahu wa la hadfa hunaka wa innama huwa mudhammanun. Qawluhu rabbana wa lakal hamdu fi ba'di riwayatil Bukhari bi isqatil wawi. Qala ibn daqiqin al-aidi ka'anna isbataha dallun ala ma'na zaidin li'anahu yakunu at-taqdiru rabbana istajib wa lakal hamdu fayastamilu ala ma'na du'ai wa ma'na al-khayri. Qala Syekhul Islam qala Syekhul Islami walhamdu didu dhammi walhamdu yakunu ala mahasinil mahmudi ma'al mahabbati lahu kama anna azzamma yakunu ala musawihi ma'al bughdi lahu. Itu bifathil mim masawihi mafa'il masawihi bukan musawih ala masawihi ma'al bughdi lahu. وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة أن يكون مقرونا بحبه وإرادته فإن كان الأول فإن كان الأول فهو المدح وإن كان الثاني فهو الحمد فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه ولهذا قال ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح فإنه الإنشاء بخلاف المدح متضمن الإنشاء. Nah, yang sukun-sukun itu ana aja ya sementara. Baca kan? Enggak dengeran itu. Terus bihilafil madhi fa innahu khabarun mujarradun. Tayyib barakallahu fik. Wa qawluhu ba'da ma yaqul sami'allahu liman hamidah. Seusai beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah gitu kan. Qala Abu Sa'adat, kata Abu Sa'adat ai ajaba hamdahu. Ya. Artinya semoga Allah menjawab pujian orang yang memujinya. Ya. Wa taqabbalahu, dan semoga Allah menerima pujian orang yang memujinya. Qala Suhaili maf'ulu sami'a mahdhufun. Ya, kan sami'a isma'u fi'il mutaaddi ya. Sami'allahu, mana maf'ulnya? Liman hamidah kan bukan maf'ul, dia jar majrur muta'alliq dengan sami'a. Mana maf'ulnya? Mahdhufun. Dihadaf. Dihapus. Di anna sam'a muta'alliqun bil aqwali wal aswati duna ghairiha. Karena kata sami'a yasma'u ya. mendengar itu muta'alliqun, dia berkaitan dengan aqwal, berbagai ucapan, wal aswat, berbagai suara. Ya, yang namanya mendengar pasti ada yang didengar. Terdengar suara, ucapan atau suara-suara. Duna ghairiha, bukan yang lainnya. Fallamu sami'allahu liman hamidah tu'zinu bima'nan zaidin. Nah, maka lam di sini ya. Baik. Ya. Lam di sini tu'zin. Apa namanya? Dia memberikan keterangan makna tambahan, yaitu al-istijabah. Dia mengandung makna istijabah. Lisam'i, mengabulkan, untuk mendengarkan. Fajtama'a fil kalimah al-ijaz. Maka terkumpullah di satu kalimat ini, yaitu al-ijaz. Ya, yaitu apa namanya, ringkas. Wa dalalatu 'ala zaid, dan yang menunjukkan mana makna tambahan, wa huwa al-istijabatu liman hamidahu, yaitu istijabah. Ya, maksudnya yaitu mendengar, apa, dikabulkannya bagi orang yang memujinya. Qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ma maknahu uddiya sami'allahu liman hamidah bilam. Ya, kalimat sami'allahu liman hamidah itu dimuta'adikan dengan huruf lam al-mutadabbinati makna istajabalahu. Ya, yang mengandung makna istijabah, Allah mengistijabah, mengabulkan bagi orang yang memujinya. Wala hadfahuna, kata Ibnu Qayyim, enggak ada yang dihadap di sini berarti. Enggak ada yang mahdhuf. Wa innama huwa mutadaminun, karena kalimat ini sudah mencakup pengertian tersebut. Nah, ini kayaknya lebih gampang dipahami i'rab ya dari Ibnu Qayyim dibandingkan dengan yang pertama, yang kata As-Suhaili. Ya. Sami'allahu. Ya, sami'allahu hamda abdihi, gitu mungkin mahdhufnya, malah ribet nentuin takdirnya. Ya, wa qawluhu rabbana walakal hamd wa fi ba'di riwayatil bukhari bi isqatil waw, dalam sebagian riwayat bukhari tanpa waw, berarti rabbana lakal hamdu. Kapan sih diucapkan rabbana lakal hamdu? Dalam mazhab Syafi'i diterangkan oleh Imam An-Nawawi di al-majmu' syarhul muhaddab. Ya, ini bagi makmum. Kalau bagi imam jelas. Sami'allahu liman hamidah. Makmum apa yang diucapkan? Sami'allahu liman hamidah juga. Bukan Rabbana walakal hamdu. Lah yang di Mekah, di Madinah gimana tuh Bilalnya? Mubalik istilahnya. Imamnya misalnya sholat pelan. Sami'allahu liman hamidah. Mubaliknya? Rabbana walakal hamdu. Nah itu ala mazhabihim. Nahnu ala mazhabina nahnu. Haula ida. Dahum ala mazhabihim. Madhab mereka begitu. Karena hadisnya jelas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu." Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Kata Imam Nawawi, imam ketika mengucapkan sami'allahu liman hamidah dalam salat sirriyah atau jahriyah, sami'allahu liman hamidahnya di jahr atau di sir? Di jahr. Berarti imam makmum dengar kan? Nah itu kata Nabi, kata Imam Nawawi, itu makmum pasti ngikutin imam. Karena Nabi SAW menyatakan inna maju ilal imamu liutamabih. Imam dijadikan untuk diikuti. Nah, berikutnya, setelah imam iktidal, imamnya bacanya dalam sholat jahri atau sirriyah, baca Rabbana walakal hamdunya, dibaca sir atau jahar? Dibaca sir. Sahabat gak tahu apa yang dibaca oleh Nabi ketika itidal. Makanya Nabi kabarkan, kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kalian sudah tahu, ucap juga sami'allahu liman hamidah. Terus ketika berdiri itidal, ucapkan Rabbana walakal hamdu. Namanya juga Iya. Tapi ulama yang madzhab lain mengatakan kalau imam mengucap sami'a lillahi hamidah, ya kita mengucapnya rabbana walakal hamd. Kata imam itu pemahaman yang enggak benar. Ya. Yang keliru. Madzhab Hanbali gitu. Ada dalil khusus dari Sahih Bukhari. Iya, pernah saya share juga di Sahih Bukhari. Ya. Makanya yang mengingkari kunut subuh itu kayak lagi nabrak gunung gitu. Yang mengingkari cuma madzhab Hanafi doang kok, Murjiatul Fuqaha. Hanbali enggak kunut subuh, tapi kalau imam kunut dia kunut. Imam madzhab Maliki kunut. Madzhab Syafi'i kunut. Ya. Tapi kata sahabat kunut subuh bid'ah. Ya kata sahabat salat duha juga bid'ah. Kata Ibnu Umar salat duha bid'ah. Sahabat yang lain Ibnu Abbas mengatakan sujud syukur bid'ah. Ayo. Lagi pula dalam mazhab Syafi'i kalau sahabat bukan hujjah. Hujjah Quran, sunnah, ijma, qiyas. Ya. Lagi pula ini kan riwayat dia. Ya, Abu Malik Al-Asja'i, riwayat yang lain banyak. Itu nabrak gunung gitu yang bilang kunut subuh bid'ah. Khalas. Ya, utruk-utruk hadal bahas. Nabrak gunung gitu, ya. Nabrak Imam Syafi'i, Imam Malik. Nabrak Imam Syafi'i. Nabrak Imam Malik itu. Tabiin lagi. Iya. Itu enggak main-main loh. Nabrak Imam Malik. Berani. Aduh. Ya. Asy-Syaukani di Nailul Autar menyebutkan nama-nama kalangan tabi'in sampai sahabat yang kunutan subuh. Mama Imam di Nailul Autar Asy-Syaukani menyebutkan hal itu. Kapan-kapan kita share insyaallah. Tapi di sini riwayatnya yang tiga Nabi surah Fajr katangan kunut mudah kan enggak ada riwayat lemah kan dhaif. Orang Sahih Bukhari kok. Kopi sahih itu kan. Baik. Mana lagi tadi? Nah, qala Ibnu Daqiq Al-Id. Nah, ini Ibnu Daqiq Al-Id juga di berbagai kitab beliau juga mengisbat kunut subuh ya. Ya. Kana isbataha ka'anna isbataha dalun ala ma'nan zaidin. Ya, kata Ibnu Daqiq Al-Id, maka seakan-akan penetapan kalimat ini rabbana walakal hamdu itu dalun ya, menunjukkan akan adanya makna tambahan. Ya, makna tambahan. Li'annahu yakunu takdir, karena takdirnya itu yang apa namanya takdir itu rabbana istajib walakal hamdu. Rabbana istajib. Ya. Seakan-akan ada yang hadap. Wahai Rabb kami, ada fi'il doa, bukan fi'il amr ya, fi'il doa. Ya, ada santri Malaysia di tempat kita sekarang katanya fi'il suruh gitu. Fi'il amr. Kalimat perintah. Ini kalimat suruh. Suruh. Suruh belajar kita yang buat ini. Nah, dia kan udah belajar nahwu dasar di tempat dia sono. Ini kalimat suruh ustaz. Ustaz. Ustaz. Ustaz, kalimat suruh ustaz. Kalimat suruh. Nah. Baik. Ya, fa yastamilu ala ma'na doa wa ma'na al-khabar. Berarti ini mencakup mana doa dan juga khabar. Qala Syekhul Islam walhamdu didzam, yang namanya alhamdu itu lawan dari kata azam. Azam kan celaan, alhamdu pujian. Walhamdu yakunu ala mahasinil mahmud ma'al mahabbatilah. Nah, beda alhamd sama sana ya. Ya, beda. Maknanya mungkin di bahasa kita sama. Memuji, menyanjung. Tapi yang namanya alhamdu yang dikatakan alhamdu itu hanya bagi Allah. Innalhamdalillah. Alhamdulillah. itu alhamdulillah itu yakunu ala mahasinil mahmud. Alhamd itu adalah ya mahas yakunu ala mahasinil mahmud. Ya. Adanya kebaikan-kebaikan yang ada pada zat yang dipuji. Yang dipuji sekarang siapa? Allah. Berarti ini kebaikan-kebaikan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala ma'al mahabbati lahu. Enggak boleh memujinya cari muka. Karena takut. Ya, karena supaya dapat keinginan, kan banyak tuh pemimpin-pemimpin di dunia dipuji. Cuman dia cari muka. Ya, cari muka. Nah, kalau ini enggak memuji Allah dengan katakan alhamdulillah, itu mesti ada ma'al mahabbati lahu. Mesti ada kecintaan, disertai kecintaan kepadanya, kepada Allah. Kama anna dzam yakunu ma'a masawihi ma'abghdi lahu. Nah, sebagaimana celaan itu lantaran karena masawihi. Ya, karena masawi jamak dari su. Isigoh mafa'il mutahal jumu. Karena ada berbagai keburukan-keburukan orang yang dicela tadi, ma'al bughdi lahu, disertai dengan kebencian terhadapnya. Ya. Wa kadza qala Ibnu Qayyim, demikian yang dikatakan Ibnu Qayyim, wa farraqa bainahu wa bainal madhi, dan Ibnu Qayyim membedakan antara alhamd, ahamdun dengan madhun. Maknanya sama-sama, pujian. Bi annal ikhbar ala mahasinil ghair. Ya. Ini kata Ibnu Qayyim. Karena pemberitaan tentang kebaikan orang lain. Ya, imma ayakuna ikhbarat, itu bisa jadi cuman khobar, kabar, si fulan baik. Mujarradan an hubbin, ya, kabar semata, enggak ada. Ada disertai kecintaan wa iradatin. Dan juga tidak ada iradah, keinginan untuk ya, mengagungkan dia. Ayakunu makrunan bihubbihi. Ya. Atau bisa jadi disertai juga adanya, disertai dengan kecintaan kepadanya wa iradati, dan memang keinginan untuk memujinya. Fa in kana al awwala, kalau memang itu yang pertama, hanya memuji aja, ngabarin aja, fa huwa al madhu, itu namanya madah. Wa in kana as-saniya, namun kalau yang kedua ya dipuji disertai dengan kecintaan kepadanya, fa huwa al hamdu, maka itu adalah al hamdu. Ini bedanya al hamdu dengan al madah. Ya. Falhamdu, ini udah dibaca? Hah? Udah. Ikhbarun an mahasinil mahmudi ma'ahubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi. Walihada kana khabaran yatadamanu al-insya'a. Bikhilafil madhi fa inna khabarun mujarradun. Nah. Yang namanya hamad itu ikhbar, kabar-kabar, berita tentang kebaikan-kebaikan zat yang dipuji. Kalau kita memuji Allah, innalhamdalillah, alhamdulillah, gitu kan. Nah, itu pekabar dari, kebaikan-kebaikan yang dipuji, yaitu Allah, ma'ahubbihi, disertai dengan kecintaan kepadanya, wa ijlalihi, pengagungan, pemuliaan terhadapnya, wa ta'zimihi, dan pengagungan terhadapnya. Nah, beda ya. Ya. Jadi kalau para pencari muka, orang-orang yang memuji pemimpin dunia, anta ala khair, anta begini begitu begitu, tapi enggak disertai kecintaan, enggak disertai pengagungan, pemuliaan, perendahan diri, murni supaya selamat dari kemudorotannya, atau murni karena ingin mengambil manfaatnya, ini namanya madah. Ya. Atau kita katakan, si bulan dia baik, dia begitu begitu, tapi enggak ada pada diri kita at-ta'dil, ijlal, mahabbah kepada dia, enggak ada. Itu namanya madah. Ya. Nah, ini pujian, dan pujian-pujian yang dialamatkan ditujukan pada Allah, semua pujian. Makanya alhamdulillah itu kalau dalam i'rab Al-Fatihah, para ulama sering mengi'rabnya itu alnya itu al-istighraqiyah, yang bisa digantikan dengan kalimat kullu. Kullul hamdi lillah, innal hamdalillah. Segala pujian-pujian itu hanya milik Allah. Ingat, yang memujinya mesti disertai dengan kecintaan. Ya. Makanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai dari takdir-takdir yang tidak kita sukai, kita dianjurkan juga memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Tetap memuji Allah, mencintai Allah, mengagungkan Allah. Wah, ini derajatnya derajat ihsan ini. Muhsin kayak begini. Anta'budullah ka'annaka tarah. Barakallahu fik. Mana lagi tadi? Fal qailu idza qala, ini udah dibaca? Belum. Ah, belum. Fadal. Pak Ahmad. Bismillah. Qala syarihu rahimahullah taala. Fal qailu idza qala alhamdulillahi aw qala rabbana wa lakal hamdu fadhammanu kalamuhu al khabaru. Tadom mana fi'il madhi, Pak? Oh, tadom mana kalamuhu? Kalamahu. Kalamuhu. Kalamuhu al-khabaru. Al-khabaru maf'ul. Oh, tadom mana kalamuhu al-khabaru an kulli ma yukhmadu alaihi ta'ala. Bismi bismin jami'in mukhitin mutadamminun li kulli fardin min afrodil jumlatil mahmuhuk muhaqqaqatil muhaqqaqati wal muqaddarati wa dzalika yastalzimu isbata kulli kamalin yukhmadu apa itu ada aina ya alaihi qatan hapus ini alaihi rabbu rabbu alaihi benar ya iya benar Pak alaihi rabbu ta'ala kenapa Pak dipunya agak kehapus aina hilang. Oh sama, bukan sama, ya. Sama itu memang ujian buat orang-orang yang telah mencapai makrifat nahu. Wali hada la tasluhu hadhil lafdatu ala hadal wajhi wala tambahi illa liman hada sya'nahu sya'nuhu wa huwal hamidul majidu wa fihi tasrihun di annal imama tasrih ya, apa ada alnya Pak? Ada. Oh iya, tabihi at-tasrihu bi annal imama yajma'u baina tasmihi tasmi'i wa tahmidi wa huwa qawlu Syafi'i wa Ahmad. Wa Ahmad Pak. Wa Ahmad. Mudah pun nilai kan Syafi'i. Wa qawlu Syafi'i wa Ahmad. Wa khalifu fi dzalika wa khalafa fi dzalika Malikun wa Abu Hanifata faqala yaqtasuru ala ifta'ala iqtasara yaqtasiru yaqtasiru ala sami ala sami'illahi liman hamidahu sami'allahu ala sami'allahu liman hamidahu qawluhu wa fi riwayatin yadu'u ala Sofwan ibn Umayyata wa Suhail ibn Amrin wal Haris ibn Hisamin wadzalika li annahum ru'usul musyrikina yauma Uhudin hum wa Abu Sufyan ibn Harbin fama Abu Sufyan ibn Harbin nam ya ibnu apa ibni ibnu kan dia badal dari Abu ya ibnu Harbin famastujiba lahu sallallahu alaihi wasallam fihim bal anzalallahu laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fataba alaihim fa aslamu wa khasuna islamahum islamuhum wa fi hadza kullihi makna syahadatu makna syahadati alla ilaha illallah alladzi lahul amru kulluhu yahdi man yasha'u bifadlihi wa rahmatihi wa yadhillu man yasha'u bi'adlihi wa hikmatihi fa huwal mustahiqu ay yu'bada wahdahu wa fi hadha minal hajjaj ya jamak dari hujjah hujaji minal hujaji wal barahini barahin jamak dari burhan. Ma yubayyinu butlanu maf'ul ma yubayyinu butlana ma yaqtaqiduhu abadul mubadul quburi fil awliyai was solihina bal fi fitwahiti min aiman annahum min annahum yanfuna min tu manda'ahum wa yamna'una mallaza bihimamihim bihimahum maja bihimahum bihimahum fa subhana man hala bainahum wa baina fahmil kitabi wa dzalika adluhu subhanahu wa huwa alladhi yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa bihi al-halu wal quwatu al-haulu al-hulu wal quwatu wal quwatu masyaallah barakallahu fiik. Ini kok semakin siang semakin ramai ini. Masyaallah. Tuh kan Pak Yusuf kan? Aduh. Berarti belum siang tadi. Setengah tujuh lah, Pak. Nah. Itu tulisannya makin kecil aja. Kalau makin gede kan. Tapi Pak Ahmad baca kitabnya semakin masya Allah ya. Dari awal-awal dulu. Awal-awal nggak sering bilang, sekarang nggak bukan. Tapi falqailu idza qala. Nah jika ada orang yang mengucapkan, jika dia mengucapkan alhamdulillah, atau qala dia mengatakan rabbana waqal hamdu tadammana kalamuhu al khabara. Maka ucapan dia ini yang dia mengatakan alhamdulillah atau rabbana waqal hamdu itu mencakup khabar, mencakup berita an kulli ma yuhmadu alaih, ya, khabar dari tentang setiap yang dipujinya, ya, yaitu Allah Ta'ala, bismin jami'in muhitin, dengan nama sebutan yang jami', yang universal, yang muhit, yang meliputi segala pujian, gitu kan. Mana lagi tadi? Mutadamminin likulli fardin, yang dia juga mencakup setiap bagian, ya, min afrodil jumlati, dari makna-makna kalimat, dari makna-makna jumlah, sebagian makna dari makna-makna yang dikatakan oleh kalimat al-muhaqqaqah, kalimat yang nyata, kalimat yang real, ya, wal muqaddarah, dan juga kalimat yang muqaddarah, kalimat yang hanya tersirat gitu, yang hanya ditakdirkan. Ini yang ngerti nerjemahinnya atau ya hanya yang belajar nahu nih ya. Nah, repot nih memang, makanya penting belajar nahu bagi teman-teman semua yang mau belajar akidah gitu. Repot ya. Wa dzalika yastalzimu isbata kulli kamalin. Nah, yang demikian ini ya, konsekuensinya apa? Menetapkan segala kesempurnaan yuhmadu alaihi rabbu ta'ala, yang Allah Rabb ta'ala dipuji dengannya. Ya. Walihada la tasluhu hadhihi al-lafzatu ala hadzal wajhi. Oleh karena itu, kalimat yang demikian ini tidak pantas dan tidak layak, gitu kan? Wala tanbaghi illa liman hadza sya'nuhu, kecuali bagi zat yang berhak saja, yaitu Allah. Ya, wa huwa al-hamidu, yaitu Allah al-hamid al-majid, yang maha terpuji, yang maha baik. Wa fihi, dalam hadis ini juga terdapat at-tasrihu, keterangan yang jelas bi annal imama yajma'u baina at-tasmi'i wal wat-tahmid, bahwa sang imam sholat dia memadukan, menggabungkan antara at-tasmi' ya dan at-tahmid. Sami'allahu liman hamidah, gitu. Wa qawlu Syafi'i wa Ahmad, inilah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, juga pendapat mazhab Hanafi yaitu Abu Yusuf, wa khalafa dzalika Malikun wa Abu Hanifah. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah menyelisih hal ini. Faqala, keduanya mengatakan yaqtasiru ala sami'allahu liman hamidah. Ya. Imam hanya sampai mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Tapi mengenai fikihnya dalam mazhab Syafi'i yang diterangkan oleh Nawawi tadi ya. Sami'allahu liman hamidah diucapkan oleh imam dan makmum. Ya. Jadi jangan terpengaruh kalau kita sholat di Mekah, di Madinah. Mubalik yang kita kenal Bilal, Sami'allahu liman hamidah, kita juga mengucap Sami'allahu liman hamidah berdasarkan hadis tadi. Idza qala al-imam Sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Itu tadi ya, pemahaman yang diberikan oleh Nawawi. Ya, ada jelas ya, wala nahtaj ila i'adatil bayan. Nah, tadi udah Syekh Marwan mungkin bingung. La nahtaj ila i'adatil bayan. Sal Syekh Jumakir. Saya bayin insyaallah. Hah? Saya pikir sunnah. Oh, gitu. Hah? Hal mazala ustaz ya'taqid bi annal qunut la yasih. Hah? Hal mazala ustaz mungkiran al qunut? Hah? Masih? Yubaddi'. Yubaddi' kullaman qanata. Masih? Hah? Lah. Enggak. Qad jalasa ma'ana. Udah enggak itu. Insyaallah deh enggak. Mahlan, tadarruj step by step. Ya, kita juga dulu begitu, pelan-pelan. Bertahap. Sama tadi. Hah? Dulu ya. Kita pelan-pelan, bertahap. Tapi jangan kelamaan. Jangan kelamaan, bahaya. Udah, sikat aja. Dulu kita juga diampang, kita sikat aja. Bodoh amat dah. Mau kabur kayak mau enggak kayak mah. Mau gue pikirin gitu kan. Banyak juga yang kabur. Ya paham amat ya. Aduh, gak peduli lah. Ya. Kebenaran. Ya itu harusnya yang jadi qad, yang jadi apa memegang qiyadah dai-nya bukan mad'u-nya. Nah, dai-nya itu harus ngajarin. Masa ya kayak jamaah tahdzir antum yang sering dengar kan jamaah tahdzir tahdzir itu. Itu yang megang kendali itu mad'u-nya. Ya. Dulu saya punya teman nih Ustaz Ulan. Dia ngajar di Veteran Sleman Jogja sana. Jamaahnya ingin mentahdir ustadz yang ada di Riau sana. Uda namanya, Ustadz Dul Akmal. Uda. Ustadz Dul Akmal. Teman saya ini Ustadz Fulan, dia baru pulang dari Damaj awal 2000. Dia merasa saya enggak tahu apa salah si Uda itu yang di Riau itu. Oh, dia begini-gini ustadz. Antum mesti tahdir, ngumumin jamaah. Ustadz-ustadz yang lain udah nahdir, tinggal antum belum. Diuji dia dites gitu. Ini kata para ulama diantara ya Al-Barbahari di Syarh Sunnah dan ulama yang lainnya Syekh Abdul Muhsin di Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah. Mengimtihan manusia itu bid'ah. Nguji orang gitu. Nguji-nguji orang itu diberi ujian. Ayo lo. Ustaz itu enggak mau. Nah, itu orang saya enggak tahu kesalahan dia apa, saya kenal juga enggak gitu. Akhirnya ustadz ini dia yang muhadzar ditahdzir. Ya. Loh kok bisa begitu? Ya akhirnya usulan teman-teman yang udahlah tahdzir aja dulu. Nah, dia akhirnya dengan berat hati mentahdzir si Uda itu. Ustadz Dul Akmal yang ada di Riau itu. Memangnya dia dipaksa apa? Enggak ada yang maksa dia dosa enggak nahdzir Uda itu kok? Kalau tahdiran tanpa hak dia dosa. Nah ini bukti mad'u menyetir. Ustaz, gak boleh kalah sama mad'u. Gak apa gunanya kita jadi da'i. Pelan-pelan lah. Nanti Syekh Marwan yang akan memberikan usulan. Al-iktirah ya Ustaz. Hunaka masyaikh salafiyin. Ha'ulai yaqnutun. Subah. Wahwa ulai ala manhaji ahli sunnati wal jamaah. Waqablahum al-imam Malik wal-imam Syafi'i. Wa ghairu ha'ula minal a'immah yaqnutun. Wa ma zakara dhalika Al-Imam Asy-Syaukani fi kitabi An-Nailul Awtar wa dzakara asmal ulama alladziina yaqrutun wa yusbitun al-qunut as-subh. Ah, ngomong gitu ke syekh. Syekh juga. Jangan mau di setir jamaah. Jamaah siapa? Win, ya. Balik. Ya, itu juga yang saya alamin di Ampang. Pak Ahmad tahu banget itulah. Siap. Ya kan? 2013. Gak apa-apa. Hajar aja. Orang kebenaran. Resikonya apa sih? Kabur paling semua ya. Tahdir. Loh iya, ya, biarin aja. Peduli apa. Yang penting baru atau dimah. Selesai tanggung jawab. Ya. Dan juga pendewasaan. Minimal diajari teman-teman itu. Ini oke lah, hap antum gak setuju sama amaliyah masyarakat yang di atas madhab. Bukan amaliyah masyarakat di atas jahiliyah, bukan ya. Di atas madhab. Kayak talafutnya, apalagi kunut subuh, adzan Jumat dua kali. Kalau gak setuju, iya antum tetapnya berpendapat mengingkari, tafadhal, tafadhal silakan ingkari. Cuman kadar mengingkarinya tahu dong. Mengingkari sesuatu yang gak ada asal-usulnya dengan mengingkari sesuatu yang ada asal-usulnya, bahkan ulama berpegang di atasnya. Beda dong. Beda. Ya gak? Masa kita mengingkarinya kayak pernyataan imam-imam seperti mengingkari sesuatu yang ngawur, gak ada asal-usulnya. Kayak orang juhala semua yang ada di situ, padahal imam yang ada di situ. Nah ini kekeliruan teman-teman ngaji di sini, enggak ustadznya apalagi madu'unya. Ya, bahkan lebih galak madu'unya. Nah, itu enggak ustadznya, enggak madu'unya. Ya enggak bisa dibilang oh madu'unya enggak, ustadznya madu'unya bang tahu dari mana ijtihad. Dia dapat info dari mana? Ini bid'ah, ini bid'ah, bid'ah. Dari mana? Ya. Orang ustad-ustad itu kok yang bilang ngaji itu kalau benar baru sekali ngaji langsung ngerti mana bid'ah mana sunnah. Ini kan doktrin sesat. Ngaji itu benar langsung tahu mana tauhid mana syirik, bukan mana bid'ah mana sunnah. Pantas ngerti mana bid'ah itu pun masih mukhtalafun fihi, nggak ngerti syirik. Pantas kayak begitu. Ini makanya kurikulumnya itu mesti dibakar yang kemarin, dibuang, lempar ke got, masuk kurikulum yang baru. Ya. Kurikulum pengajaran yang baru. Tauhid dulu. Baru belajar fikih ibadah dan tasamuh, toleran terhadap hal-hal yang memang ikhtilaf ulama di situ. Ada khilaf ya ulama. Ini masya Allah. Kita selama ini diajarin yang ngawur-ngawur, ya enggak? Oh, bantu melihat di TV ada penceramah, sampaian penyampaian dia enggak ada yang melenceng, normal-normal aja. Tapi dia potong jenggot, cukur jenggot, celana isbal, apa komentar antum? Salafi apa bukan? Bukan pasti. Iya kak, ngaku deh. Sebelumnya, iya kan? Ya tuh, kita nuduh orang bukan salafi loh. Bukan ahlus sunnah berarti. Berarti kita nuduh dia apa dong? Hah? Memangnya fama ba'dal haqqi ila dhalal? Apa adalah kebenaran setelah enggak ada. Setelah kebenaran ya kesesatan. Kalau kita katakan dia bukan ahlus sunnah berarti dia entar dulu gitu, pihak ketiga. Enggak ada. Zalim sekali kita. Seuzon terhadap kaum muslimin. Kalau kita seuzon, oh nih mungkin dia enggak nafkahin anak istrinya. Itu dosa. Aneh. Dia bukan ahlus sunnah. Parah lagi. Lebih seuzon besar mana seuzon itu? Ah, dia paling ini tuh dia di rumah suka ngerokok, suka mabuk. Nah ini, nuduh, dia bukan ahlus sunnah. Seuzonnya besar kah itu? Besar sekali seuzonnya. Iyakum wa dhon fa inna dhona akzabul hadis. Akzabul hadis. Perkata yang paling dusta. Ya. Dan sampai kita merasa, oh kita di atas ide sunnah. Di akhirat pahala kita hancur. Nuduh orang sembarangan. Bid'ah-bid'ahin orang sembarangan. Enggak ada pahalanya habis. Apalagi yang dibid'ah-bid'ahin ternyata dai. Ya, Ayam bekokok aja enggak boleh dicela. Kenapa dia ngajak orang sholat? Dai. Dibidah-bidahin. Nuduh dia bidah lebih berat mana? Nuduh dia bidah apa? Nuduh dia ngerokok di rumah. Beda. Kullu bidatin dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Nah, makanya mesti diperbaiki itu. Cara berpikir yang kayak gitu. Ya. Cara anak dari dulu enggak udah enggak tahan sebenarnya itu. Ya, cuman kan meletus juga. 2013 kemarin di Ampang kan. Meletus juga. Peng. Ah, ramai itu di Ampang. Heboh lah tuh. Adalah isu. Wah, Bani Pama balikin kita ke jahiliyah lagi. Dulu jahiliyah kita kunut. Udah dapat hidayah sunnah enggak kunut, diajak kunut lagi, jahiliyah lagi. Ada itu yang ngomong gitu tuh. Eh, pamat ya. Banyak itu. Allah musta'an. Ya, kita sendiri juga anda pribadi enggak peduli ya antum mau madzhab apa kayak. Nah, yang penting sholat tauhid gitu kan. Tapi itu dia tadi. Tasamuh, enggak toleran terhadap fikih yang disepakati atau yang berbeda ulama, akhirnya zalim gitu. Zalim. Baik. Jadi Ustadz masih ngajar itu fikih sahih, fikih sunnah. Lo kan nunjuk-nunjuk marwah antum, pengantum enggak? Oh. Ya enggak apa-apa, yang penting disampaikan. Ya, kan udah ngerti Ustadz. Cuma malu-malu Ustadz. Kira malu-malu aja sih. Ya, pelan-pelan lah. Tapi barakallahu fik. Lanjut. Mana tadi? Mana Pak Ahmad tadi ya? Paulus Ustaz. Ya. Wa fi riwayatnya. Wa fi riwayatnya yadu ala Sofwan. Dalam riwayat, sebuah riwayat beliau mendoakan Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Haris bin Hisham. Wa dzalika li'annahum ru'usul musyrikin. Yang demikian itu karena mereka adalah ru'us, jamak dari ru'sun, kepalanya, pentolan-pentolannya kaum musyrikin. Ya. Ini yauma Uhudin, pada perang Badar. Ya. Perang Badar, perang Uhud. Hum Abu Sufyan Ibnu Harb. Ya. Di antara mereka Abu Sufyan. Ini empat-empatnya masuk Islam ini. Masya Allah. Famastuji balahu. Maka doa Nabi, doa keburukan untuk empat orang, tiga orang ini enggak dikabulkan fihim, terkait mereka. Bal anzalallahu, bahkan Allah taala firmankan laisa laka minal amri syai'un aw yatubu aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Ya. Kata Allah, tidak ada sedikit campur tanganmu dalam urusan mereka ini, sedikit pun Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, sama aja. Aw yatuba alaihim. Yatuba alaihim, kenapa mansub yatuba di sini Syekh Marwan? Mansubnya kenapa Pak Syekh Marwan? Mana amil nasabnya Syekh Marwan? Nasibnya mana? Yatuba alaihim. Ini fataba. Hah? Fataba. Loh. Yatuba. Ayat-ayat. Ayat, kenapa mansub yatuba? Yatuba. Oi sub. Oi. Oi. Ah, wakila, ayo. Ini ala jurumiyah lo. Ala jurumiyah lo ini lo. La ilaha illallah. Ya tuba jurumiyah lo ini lo. Pahamat. Ajurumiyah ini lo. Ajurumiyah, iya enggak? Ustaz Jumakir ajurumiyah bukan? Dia ajurumiyah lo ini lo. Nah, Ustaz Jumakir ya. Nama mansubnya mana, ambil mas nasabnya? Jawab apaan? Mana mansub bi'an mutmarotan ba'da au. Ba'da au. Kenapa boleh ba'da au? Karena ditakdim oleh nafyun. Mana nafyunya? Laisa. Berjasa. Aduh. Biasa udah lupa, udah lama. Iya. Hah? Kan al-jurumiyah saya bilang, dia jurumiyah bukan? Dia al-jurumiyah bukan? Iya, dia al-jurumiyah. Ustaz Abu Aqilah nih. Ngajar kok Aqilah. Kebanyakan ngajar mulakhos. Ya? Mulakhos. Dia pas baca qola bingung dia doain penulisnya. Bentar dulu, Bang. Hah? Bentar dulu. Ya, enggak selesai mulakhos. Waduh, muskil. Saya juga ngajar mulakhos enggak selesai sih, bingung saya ngomongnya qola musannif. Masa rahimahullah? Nah. Ah, ganti aja kitabnya lah. Orang penulisnya Nasrani kok. Dikasih enggak mau baca orang ini, buat kamu aja gitu. Ada pula saya enggak belum buka-buka. Makanya di contohnya apa di mulakhos itu enggak ada satupun Quran hadis yang jadi contoh. Oh, kalau di mukadimah di muji Allah ya jelas lah. Orang Nasrani kan Tuhannya Tuhan Bapa juga. Satupun gak ada Quran hadis contoh lo di mulakhos. Tapi barakallahu fiik. Lanjut lagi. Ya, fataba alaihim akhirnya Allah memberikan taubat pada mereka, fa aslamu, mereka pun masuk Islam, wa hasuna islamuhum. Dan Islam mereka pun baik. Ya. Wa fi hadza kullihi, dan dalam ini semua makna syahadati alla ilaha illallah, terdapat makna syahadat la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, alladzi lahu al-amru kulluh, yang segala urusan di tangannya, miliknya semua. Yahdi mayyasha'u bifadlih, dia memberikan hidayah kepada siapa saja yang ia kehendaki dengan karunia warahmati dan rahmatnya. Uyudillu mayyasha'u biadlihi, dan dia menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki dengan keadilan wa hikmatihi dan hikmahnya. Fahuwal mustahiku ayuh ibadah wahdahu, dialah yang berhak diibadahi semata. Wa fi hadza minal hujaji, dan di sini juga terkandung berbagai hujjah wal barahini, dan berbagai burhan bukti mayubayinu, yang menjelaskan butlana kebatilan ma ya'taqidu ubadul kubur. Kebatilan apa-apa yang diyakini oleh para kuburiyun, penyembah kuburan. Ya, mayubayinu butlana ma, ma-nya itu ya, i'rabnya apa Pak Ahmad, ma-nya? Yubayyinu butlana ma ya'taqidu, ma ya'taqidu. Ketemu Pak Ahmad? Fima apa? Fima hal ya, Pak? Ma-nya ma apa? Fima hal ya, Pak? Ma ini apa? Mausulah. Ma mausulah santa. Ma bni ala sukun fima hal? Fima hal ya, Pak Syekh Marwan? Nasbin. Nah, biar apa? Tinggal satu dong. Rob'in udah, Nasmin udah. Ya udah Fimali Jarin. Kalau Fimali Jarin cuma dua kemungkinan. Majrur bil harfi jar atau majrur bil idofa. Ya ini majrurnya bil idofa. Dia mudah pun nilai dari butlana. Naat. Naat dari mana? Masa naat semarwan penelusurnya naat. Ya. Kalau i'rabnya naat, terjemahannya ngawur semarwan. Ya, yang menjelaskan kebatilan yang itu kebatilan yang itu mudah menilai. Nerjemahin benar, ngi'rab salah. Ajib, ba, ini adalah gini. Nerjemahin benar, ngi'rab salah. Itu ajib itu. Ya, ma ya'taqidu, apa yang diyakini oleh para kuburiyun fil aulia terhadap para wali wasalihin dan orang-orang saleh. Bal fi tawagit, bahkan pada togut-togut, min annahum yanfauna man da'ahum wa yamna'una man ladza man la dzambihimahum. Ya. Di sini yanfaun. Yanfaun ya? Bukan yanfun ya? Yanfaun. Ah, oh. Ya, benar antum itu. Iya ya, yang benar antum itu. Enggak nyambung juga yanfun. Min annahum yanfa'un, yaitu bahwa togut-togut atau berhala ini, kuburan wali ini memberikan manfaat kepada orang, bisa memberikan manfaat kepada orang berdoa pada mereka. Ya. Atau wayamna'un, mencegah, memberikan perlindungan man ladza bihimahum. Ya. Ya. memberikan perlindungan dari mara bahaya orang yang berdoa pada mereka. Fa subhanallah. Maka maha suci Allah man hala bainahum wa baina fahmil kitab. Maha suci Allah yang telah hala Yahudu. Hala Yahudu apa? Menghalangi. Yang telah menghalangi antara mereka dengan memahami Al-Qur'an. Wa dzalika adluhu subhanah. Demikianlah keadilan Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ya, yang Allah lah yang menghalangi antara seorang dan kalbunya, wabihi al-haulu wal quwwatu. Dan dengan hanya dengannya lah segala upaya dan kekuatan. Cukup kali ya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.